Jika sebagai umat muslim saling bertukaran kado hadiah dalam Valentine, ya. Karena siswa zaman sekarang sangat senang dengan tujuan saling mempererat kuat tali persahabatan. Hukumnya haram. Tidak usah ikut-ikutan yang semacam ini. Karena apa? Secara tidak langsung dia mengagungkan syiarnya orang kafir. Kalau meyakini kebenaran Valentine, kafir. Karena itu mengagungkan seorang santo. Namanya Santo Valentino, tokoh di luar Islam, tokoh Kristen yang mati dan dibesarkan. Kalau Anda meyakini kebenaran acara ini, maka Anda keluar dari Islam. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan, hukumnya haram. Kalau mau tukar-menukar hadiah untuk mengikat hati, setelah itu. Dan tahun 1996 terjadi pesta seks di sebuah hotel di Bogor. Pas kami ada di daerah sana, ada membaca koran setelahnya, pesta seks di sebuah hotel, anak-anak SMA untuk merayakan Valentine. Dan ketahuilah, semuanya anaknya umat Islam. Tidak ada orang Kristen. Najib. Akankah anak kita terjerumus dalam yang semikian ini? Hati-hati, jangan dibawa anak-anak kita. Karena dengan bahasa, Neng, setahun sekali lo. Kesempatan jangan dilewatkan lo. Hari kasih sayang sedunia. Kita catat sejarah percintaan kita. Terus dengan bahasa-bahasa rayuan bom. Bel.